إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب tadi saya membaca sebuah tulisan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam sebuah kitab yang beliau beri judul Al-Mu'jamul Mukhtas. Al-Mu'jamul Mukhtas, biografi khusus, biografi khusus. Pada lembar-lembar pertama, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis tentang biografi beliau sendiri. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menulis tentang biografi beliau sendiri. Kata beliau tentang dirinya sendiri, Az-Zahabiyyu al-Musannif Muhammad bin Ahmad bin Uthman ibn Qayyimaz ibn Syekh عبد الله التركماني الفارقي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ المحدث مخرج هذا المؤجم. Kata Imam Az-Zahabi, Az-Zahabi adalah seorang penulis. Nama lengkapnya, ini beliau bercerita tentang diri sendiri ya. Beliau bercerita tentang diri beliau sendiri. Az-Zahabi adalah seorang penulis. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qayyimaz ibn al-Syeikh Abdullah al-Turkamani al-Fariqi kemudian al-Dimashqi al-Syafi'i. Artinya beliau dibesarkan dan dididik di tengah-tengah mazhab Syafi'iyah. Al-Muqri'ul Muhaddith, memiliki kemampuan dalam bidang qiraah dan memiliki kemampuan dalam bidang hadis. Az-Zahabi adalah yang menyebutkan biografi-biografi ulama di dalam kitab ini. Wulida sanata 73 wa 600. Az-Zahabi dilahirkan pada tahun 673 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? 673 tahun yang lalu, 673 Hijriah. Berarti berapa perkiraannya? Sekitar saja. 1300 800 tahun yang lalu. Kurang lebih 800 tahun yang lalu. Wa ajazalahu Abu Zakaria ibn al-Misri wa ibn Abil Khair wal Qutb ibn Isrun wal Qasim al-Irbili wa iddah. Di antara ulama yang telah memberikan ijazah, rekomendasi untuk mengajar, untuk meriwayatkan hadis-hadis dari mereka adalah Abu Zakaria Ibnul Misri, kemudian Ibnu Abil Khair, Al-Qutb bin Isrun, Al-Qasim Al-Irbili, dan beberapa ulama yang lain. Wa sami'a bi Dimashqa min Umar Ibnul Qawwas wa bi وببعلبك من التاج ابن علوان وبالقاهرة من الدمياط وبالقرافة من الأبرقوه وبالثغر من الغراف وبمكة من التوزر وبحلب من سنقر الزين وبنابلس من العماد ابن بدران. Kemudian beliau menyebutkan beberapa guru beliau di berbagai daerah. Az-Zahabi mendengar hadis di Damaskus dari Umar ibn al-Qawwas. Di daerah Ba'labak dari gurunya yang bernama At-Taj ibn Alwan. Di Kairo, ibu kota Mesir, Az-Zahabi mendapatkan hadis dari Ad-Dimyati. Di daerah Qarafah, Az-Zahabi menuntut dan meriwayatkan ilmu dari Al-Abarquhi. Di daerah As-Sagr, beliau belajar dan berguru dari Al-Gharrafi. Di Mekah, beliau belajar dari At-Tawzari. Di Halab, daerah Damaskus, dari gurunya yang bernama Sunqur Az-Zaini. Di daerah Nablus, beliau mendapatkan ilmu dari Al-Imad ibn Badran. Kemudian kata Az-Zahabi, wa jama'a tawalif yuqalu mufidah. Az-Zahabi bercerita tentang dirinya sendiri, telah menyusun beberapa karya tulis yang menurut orang karya-karya tulis tersebut berfaedah dan bermanfaat. Nah, ini bentuk ketawadhuan beliau rahimahullah. Yuqalu mufidah, kata orang, tulisan-tulisan Az-Zahabi itu berfaedah. Wal jama'atu yatafaddaluna wa yathnuna 'alaihi wa huwa akhbaru bi nafsihi wa bi naqsihi fil ilmi wal 'amali wallahu al musta'an. Beberapa ulama menganggap beliau memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Sekelompok orang memuji dia, yaitu memuji Az-Zahabi. Padahal Az-Zahabi lebih faham tentang dirinya sendiri. Az-Zahabi lebih faham dan lebih mengerti tentang kekurangannya dalam hal ilmu dan amal. Wallahul musta'an. Hanya kepada Allah kita meminta bantuan dan pertolongan. Wala quwwata illa bihi. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan kehendak dan izin dari Allah. Kemudian beliau tutup biografi singkat ini dengan wa idza salimali imani faya fauzi. Wa idza salimali imani faya fauzi. Kalau seandainya imanku itu selamat dan benar, alangkah beruntungnya diriku. Alangkah beruntungnya diriku. Nah. Biografi singkat tentang Al-Imam Az-Zahabi yang ditulis sendiri oleh Al-Imam Az-Zahabi ini telah cukup untuk menunjukkan keilmuan dan kedudukan beliau di dalam Islam. Di dalam Islam. Sangat singkat sekali seperti ini. Padahal para ulama yang datang setelah Al-Imam Az-Zahabi, sebagian mereka menulis secara khusus tentang biografi Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam satu jilid, dalam dua jilid, tiga jilid. Tidak hanya cukup dengan beberapa baris kata seperti ini. Tidak cukup dijelaskan dengan lengkap. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan keadaan kita saat ini. Terkait dengan keadaan kita saat ini. Kenapa saya senang dan benar-benar cinta untuk duduk di tempat ini bersama dengan antum semua? Karena setelah melewati berbagai macam pengalaman, sejarah, banyak di antara ikhwan yang di sini yang benar-benar bisa menerima nasihat. Artinya satu hal yang musyahad, yang bisa disaksikan sendiri secara langsung, bahwasanya setiap kali nasihat itu disampaikan, satu ayat dibaca atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan, maka banyak yang merasa begitu. Seakan-akan nasihat itu ditujukan untuknya sendiri. Yang seperti ini adalah sebuah kebaikan. Jelas dan jelas sebuah kebaikan. Sehingga alangkah celakanya dan ini benar-benar merugi orang seperti ini, ketika sebuah nasihat itu disampaikan, ayat atau hadis dibacakan, kemudian dia merasa bahwa nasihat ini bukan untuk dirinya, tetapi untuk orang lain. Nih, ustaz nyinggung fulan, atau ustaz ini menyinggung fulan. Tidak. Nah, ini orang yang merugi dan celaka. Tapi orang yang berbahagia, orang yang baik, ketika disampaikan nasihat, ustaz ini nyinggung saya ini. Begitu. Ini bagus, justru bagus merasa seperti ini. Ustaz ini bahas tentang saya ini, pasti, tidak mungkin tidak. Ini satu hal yang baik sekali. Padahal setiap asatidz, setiap ustaz yang menyampaikan satu bentuk materi, demi Allah wallahi, itu disampaikan secara umum sifatnya. Secara umum sifatnya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini perlu disampaikan secara umum. Perlu disampaikan secara umum. Setelah saya menyampaikan khutbah Jumat hari Jumat kemarin, ada beberapa ikhwan yang datang menemui saya. Bukan satu, bukan satu, bukan dua, tapi beberapa ikhwan menemui saya untuk mengundurkan diri. Mengundurkan diri karena merasa tidak amanah atau tidak bisa bersikap jujur, begitu. Maka ini adalah satu hal yang baik. Sebuah pengakuan seperti ini bagus sekali. Nah, kita menilainya bukan satu hal yang jelek, tetapi ini satu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini satu, sekali lagi, satu keistimewaan, kelebihan. Datang menemui saya secara langsung berbicara. Saat saya mohon mengundurkan diri diizinkan. Saya khawatir tidak amanah, tidak jujur. Karena memang materi kemarin yang disampaikan dalam khutbah Jumat adalah tentang amanah dan kejujuran, amanah dan kejujuran. Nah, tetapi yang perlu diingat ikhwati fiddin barakallahu fikum, hidup itu adalah perjuangan. Artinya khutbah yang saya sampaikan kemarin, khutbah yang saya sampaikan kemarin, demikian juga apa yang saya sampaikan dalam rapat pada malam Jumat, itu tidak boleh dijadikan alasan untuk kemudian mundur dari kebaikan. Kemudian tidak berusaha untuk ta'awun, tidak boleh. Sebenarnya apa yang saya sampaikan ikhwati fiddin barakallahu fikum adalah sebuah motivasi agar kita berusaha untuk menjadi orang yang amanah, orang yang jujur. Seandainya saya balik, seandainya saya balik, dan saya yakin ada beberapa ikhwan yang belum menyampaikan kepada saya. Nah, mungkin merasa berat mendapatkan amanah, harus mendapatkan tugas atau beban dari ma'had untuk ta'awun. Seandainya saya balik, saya mengundurkan diri jadi ustaz, seperti apa pendapat antum semua? Karena saya juga merasa tidak amanah. Saya juga merasa tidak jujur selama ini. Seharusnya belajar mengajar mulai tanggal 10 Syawal, saya datangnya 3 minggu kemudian. Bagaimana pendapat antum semua seandainya mulai malam hari ini saya mengundurkan diri karena alasan tidak amanah dan tidak jujur? Saya yakin antum semua tidak setuju. Tetapi sekali lagi, hidup itu adalah perjuangan. Hidup itu adalah perjuangan. Artinya kita sebagai manusia biasa, kadang-kadang kita melanggar janji. Kadang-kadang ucapan dan perbuatan kita tidak sama. Kadang-kadang atau bahkan sering. Tetapi yang seperti itu bukannya membuat kita mundur. Tapi kita harus lebih meningkatkan usaha untuk menjadi orang yang amanah, untuk menjadi orang yang jujur. Demikian juga santri. Akhirnya datang, ustaz saya tidak mau jadi santri lagi. Kenapa? Saya enggak sanggup dengan peraturan seperti ini. Ini bukan jalannya. Ini bukan jalan keluar yang terbaik, tetapi menyesali apa yang telah terjadi selama ini untuk tidak diulang lagi. Kemudian berusaha untuk menjadi orang yang na'am barakallahu fikum, amanah dan jujur. Na'am. Artinya nasihat yang saya berikan beberapa waktu yang lalu jangan disalahfahami. Kalau seandainya kita ingin bersikap seperti itu, maka saya juga akan meniru Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah yang beliau mengatakan wa huwa akhbaru binafsihi wa binafsihi fil ilmi wal amal. Saya yang lebih tahu tentang diri saya, kekurangan saya dalam hal ilmu dan pengamalan. Oleh karena itu ikhwati fillah barakallahu fikum, sebagai bentuk amanah dan kejujuran kita di dalam dakwah salafiyah ini, berusaha untuk ta'awun. Berusaha untuk ta'awun. Yang bisa mengajarkan Al-Quran, dimohon untuk mengajarkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Yang bisa menyampaikan pelajaran bahasa Arab, diminta untuk menyampaikan bahasa Arab. Sampaikan bahasa Arab sebagai apa? Bentuk amanah dan kejujuran kita. Allah telah memberikan ilmu kepada kita, ilmu bahasa Arab. Allah berikan kemampuan untuk kita mengajarkan Al-Quran untuk anak-anak yang lebih kecil dan lebih muda daripada kita. Diamalkan, nah, diusahakan. Demikian juga santri. Demikian juga santri. Memang manusiawi kalau terjadi dosa, terjadi kesalahan, kekurangan. Nah, tetapi kita tentu berusaha, terus berusaha untuk memperbaiki, untuk menjadi yang lebih baik. Oleh karena itu, ikhwati fiddin barakallahu fikum, saya berharap dengan penjelasan malam hari ini kita sama-sama ta'awun. Sama-sama ta'awun. Nah, hilangkan semua keraguan yang ada dalam hati. Khawatir tidak amanah atau mungkin tidak jujur, hilangkan itu semua. Tetapi yang kita harus lakukan adalah kita ta'awun dan berusaha untuk jujur. Seperti itu. Ta'awun dan berusaha untuk jujur. Karena ketika kita tidak ta'awun, berarti kita tidak jujur. Lebih parah lagi. Nah, memang berat. Sekali lagi, karena hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Tentu asatidah antum yang ada di ma'had ini tidak mungkin bisa bergerak sendiri tanpa bantuan dan ta'awun dari antum. Tidak mungkin. Kalau masing-masing kita ingin memikirkan diri sendiri, saya yakin tidak ada orang yang berdakwah. Kalau ingin memikirkan diri sendiri, lebih enak saya tinggal di rumah, ngurusi keluarga, selesai. Begitu. Tapi ini adalah kewajiban kita. Nah, kewajiban kita, wallahu a'lam bissawab. Nah, dengan demikian artinya nasihat yang saya sampaikan pada malam hari ini, nah, barakallahu fikum, adalah dorongan dan motivasi kepada seluruh ikhwan yang diminta untuk ta'awun dalam ma'had, dalam bentuk apapun. Nah, artinya kita ta'awun membantu dakwah semampu kita. Kemudian berusaha untuk jujur. Itu yang harus dilakukan. Nah, wallahu a'lam bissawab. Dan ketika ustaz atau asatidah antum memilih atau menunjuk untuk dimintai bantuannya, itu berdasarkan pertimbangan. Berdasarkan pertimbangan. Artinya, kalau telah diminta, tidak ada alasan saya tidak mampu. Kalau diminta tolong, ah, antum membantu seperti ini, wah saya tidak mampu, saya baru belajar, saya kurang menguasai. Tidak. Itu semua dengan pertimbangan. Tidak mungkin asatidah menunjuk orang sembarangan, itu tidak mungkin. Tapi semua berdasarkan pertimbangan, masukan. Nah, demikian juga kenyataan yang ada, wallahu a'lam bissawab. Karena dakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dakwah ini adalah tanggung jawab kita bersama yang harus kita jaga, kita kembangkan bersama-sama. Nah, Allah yubarik fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah wa an az-Zuhri qala ma ubidallahu bimithlil ilmi. Dari al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, beliau mengatakan ma ubidallahu bimithlil ilm. Tidak ada bentuk ibadah kepada Allah yang bisa menyamai ilmu. Tidak ada satupun bentuk ibadah kepada Allah yang bisa menyamai ilmu. Qala wa anil hasan fi qawlihi rabbana atina fid dunya hasanah qala al ilmu wal ibadah wa fil akhirati hasanah qala al jannah. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika beliau menafsirkan firman Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, kami mohon agar engkau memberikan kepada kami kebaikan di dunia, yaitu ilmu dan ibadah. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kebaikan untuk kami pada hari akhir nanti. Kata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud kebaikan di hari akhir adalah al-jannah, surga. Penafsiran para ulama tentang ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, banyak sekali bentuk-bentuk kalimat dan penjelasan dari mereka. Tetapi semua penafsiran yang disebutkan para ulama satu dengan yang lain, walaupun berbeda, tetapi tidak saling bertentangan. Karena pembahasan kita adalah pembahasan tentang ilmu dan keutamaannya, maka Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah menyebutkan tafsir sebagian ulama yang menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan tentang keutamaan ilmu dan ibadah. Ada yang menafsirkan hasanah adalah keimanan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keimanan. Ada yang menafsirkannya sebagai husnul khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami husnul khatimah. Tetapi itu semua adalah hasanah. Karena hasanah itu adalah sesuatu yang baik. Dan segala macam bentuk kebaikan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, sebagaimana kita meminta segala macam bentuk kebaikan diberikan Allah untuk kita pada hari akhir nanti. Qala rahimahullah. Wa qala ibn Wahab. Abdullah ibn Wahab. Sami'tu Sufyan ats-Tsauri yaqulu al-hasanatu fid dunya ar-rizqu at-thayyib wal ilmu wal hasanatu fil akhirati al-jannah. Kata Imam Abdullah bin Wahab, saya pernah mendengar Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala menyatakan yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah rizki yang baik dan ilmu. Sementara kebaikan yang dimaksud pada hari kiamat nanti adalah al-jannah. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Abdul Bar rahimahullah tentang judul bab ini, beliau mengatakan al-babus sadisa asyara jami'un fi fadlil ilmi. Bab yang ke-16 ini adalah bab yang menjelaskan tentang beberapa riwayat, beberapa asar yang akan melengkapi tentang keutamaan ilmu. Dan banyak sekali riwayat yang beliau sebutkan di sini dan kita baca satu demi satu insyaallah. Qala wa anil hasani qala al alimu khairun min az zahid fid dunya al mujtahid fil ibadah yansuru hikmatallahi fa in qubilat hamidallaha wa in ruddat hamidallaha. Dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan orang yang alim itu lebih baik daripada orang yang zuhud di dunia dan bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Kenapa demikian? Alasannya yansyuru hikmatullah, karena orang alim senantiasa menebarkan kebaikan. Orang yang alim senantiasa menyampaikan hikmah Allah. Kalau hikmah itu diterima, dia bersyukur dan mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Seandainya hikmah yang dia sampaikan itu ditolak, tidak diterima, dibantah, ditentang, dia pun tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kewajiban seorang alim adalah menyampaikan ilmu. Lasta alaihim bi musaitir, kata Allah. Engkau itu bukan orang yang memaksakan kehendak kepada mereka. Innama anta mudzakir. Engkau ya Muhammad hanyalah orang yang menyampaikan peringatan. Peringatan itu diterima atau tidak, itu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak akan mempengaruhi pahala yang telah dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala untuk penyampai ilmu. Walaupun ketika ilmu yang disampaikan itu diterima, tentu pahalanya lebih besar daripada ilmu yang disampaikan kemudian ditolak oleh orang lain. Karena man dalla 'alal khairi fahuwa kafa'ilih. Orang yang menyampaikan kebaikan, menyampaikan ilmu seperti orang yang melakukannya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Orang yang mengajarkan, memberi contoh kebaikan di dalam Islam, dia akan mendapatkan pahala, ditambah pahala orang yang mengikutinya. Dan pahala orang yang mengikutinya tidak akan berkurang. Tidak akan berkurang. Nah, tentu ketika ilmu yang disampaikan lantas diterima oleh orang, itu lebih besar pahalanya daripada ilmu yang kita sampaikan dan tidak diterima oleh orang lain. Namun pada asal masalah tentang pahala menyampaikan ilmu, sama antara ilmu yang diterima dan ilmu yang tidak diterima oleh masyarakat. Nah, sehingga orang alim itu tentu lebih baik daripada orang yang zuhud, orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menjelaskan, karena ilmu itu yata'adda ila ghairihi. Karena orang yang alim, ilmu dan manfaat yang dia miliki itu akan dirasakan juga manfaatnya oleh orang lain. Tetapi orang yang beribadah, orang yang abid, orang yang zuhud, maka manfaatnya hanya kembali kepada dirinya sendiri. Nah, karena beberapa alasan inilah, maka tepat sekali seandainya para ulama mengatakan, al-alimu khairun minaz-zahidi fid dunya, al-mujtahidi fil ibadah. Qala rahimahullah, wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala. Ini riwayatnya banyak sekali sehingga kita baca, dan insyaAllah mudah difahami. Wa an ibni mas'udin radhiyallahu anhu qala, la yazalul faqihu yusalli. Qalu wa kaifa yusalli? Qala zikrullahi ta'ala ala qalbihi wa lisanihi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang faqih itu selalu melaksanakan salat. Orang yang punya fikih, orang yang berilmu, dalam setiap saat selalu menegakkan salat. Maka sebagian tabi'in bertanya, wa kaifa yusalli? Bagaimanakah bentuk salat orang yang faqih itu? Maka Ibnu Mas'ud menjawab, zikrullahi ta'ala ala qalbihi wa lisanihi. Karena orang yang alim senantiasa berzikir kepada Allah dengan hati dan lisannya. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu dengan hati ataupun dengan lisan, adalah sebuah bentuk amalan yang maha tinggi. Dan nilainya begitu mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga disamakan dengan kedudukan orang yang salat. Kenapa demikian? Salat itu secara bahasa adalah ad-du'a. Secara bahasa salat itu adalah berdoa, berzikir. Dinamakan salat karena gerakan pertama hingga gerakan yang terakhir selalu dilandaskan dengan doa dan zikir. Dari Allahu Akbar adalah zikir, hingga Assalamualaikum Warahmatullah, Assalamualaikum Warahmatullah, zikir juga. Sehingga ketika orang berzikir, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka keadaannya disamakan dengan orang yang melaksanakan sholat. Dan zikirnya para ulama, orang yang faqih, adalah zikir yang benar-benar berbobot. Karena zikir yang didasarkan dengan ilmu, dengan ma'rifat. Qala rahimahullah, wa qala Abu al-Hasan al-Madaini. Abu al-Hasan al-Madaini bercerita, khataba Ziyadun zata yawmin ala mimbaril Kufah, faqala ayyuhan nas, inni bittu laylati hadhihi muhtamman bi khilalin thalathin, bi dhil ilmi wa bi dhil syarafi wa bi dhil sinni wa bi dhil sinni. Abu al-Hasan al-Madaini bercerita bahwasanya Ziyad, salah seorang pemimpin dan penguasa ketika itu, pernah menyampaikan khutbah suatu hari di atas mimbar kota Kufah. Di dalam khutbahnya Ziyad sebagai seorang penguasa mengatakan, ayuhan nas, wahai segenap manusia kaum muslimin, sesungguhnya semalam suntuk, bitu lailati, artinya semalam penuh, malam ini, tadi malam, lailati hadhihi, hadhihi ismi syaraf, tadi malam, wahai segenap manusia, tadi malam suntuk, semalam penuh saya hanya memikirkan tentang tiga perkara. Muhtamman, orang yang punya banyak pikiran, Itu artinya muhtaman. Nah, tetapi yang difikirkan oleh Ziyad malam itu hanya tiga. Yang pertama adalah bidzil ilmi, orang yang berilmu. Wabidzil syarafi, orang yang punya kedudukan di tengah masyarakatnya, kemuliaan. Wabidzil sinni, dan orang yang telah berumur, orang-orang tua. Ra'aitu an ataqaddama ilaikum fihinna bin nasihah. Maka saya perlu, saya kira, saya berpandangan perlu untuk ataqaddam, menyampaikan, untuk menyampaikan kepada kalian sebuah nasihat. Fihinna, tentang mereka semua, tentang tiga orang tadi. Ra'aitu i'zama dhawi syarafi wa ijlala dhawil ilmi wa tawqira dhawil asnani. Maka saya menetapkan, memutuskan untuk mengagungkan orang yang punya kedudukan, untuk memuliakan orang yang berilmu, dan untuk menghormati orang yang lebih tua, orang-orang tua. Wallahi la uta birajulin radda ala zi ilmin liyadha'a bidhalika anhu illa aqabtuh. Kemudian Ziyad sebagai penguasa menetapkan sebuah keputusan. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang dihadapkan kepadaku. Uta itu didatangkan dari ata ya'ti, datang. Kalau ata yu'ti, mendatangkan. Kalau yu'ta, didatangkan, dihadapkan. Demi Allah, kalau ada orang dihadapkan kepadaku, dan orang tersebut menentang, membantah orang yang berilmu untuk merendahkan keilmuannya. Liyadha'a itu artinya kan wadha'a, meletakkan dari sesuatu yang di atas menjadi di bawah, itu namanya meletakkan. Ini namanya wadha'a. Siapapun yang dihadapkan kepada saya karena dia menentang seorang alim dengan tujuan merendahkan ilmunya, pasti akan aku hukum dia. Illa aqabtu, pasti akan aku iqab dan aku hukum dia. Wala uta birajulin radda ala zi syarafin liyadha'a bidhalika min syarafi illa aqabtu. Demikian juga demi Allah, tidak ada seorang pun yang dihadapkan kepadaku dengan kasus, membawa kasus, dia telah membantah orang yang punya kedudukan, pemimpin yang diberi jabatan oleh pemerintah, dia menentang, menolak. Liyadha'a bidzalika min syarafi, dengan tujuan untuk merendahkan kedudukannya. Tentu orang itu akan aku siksa, akan aku hukum. Wala uta birajulin radda ala dzi syaibatin liyadha'ahu bidzalika illa aqabtu. Demikian juga sebuah keputusan. Kalau seandainya ada orang dihadapkan kepadaku dengan kasus membantah orang yang lebih tua, orang tua, karena merendahkan dan menganggap kecil usia yang dimilikinya, pasti akan aku hukum dia. Kemudian beliau menyatakan, innaman nasu bi'aklamihim wa ulama'ihim wa dhawi asnanihim. Umat Islam ini benar-benar akan menjadi jaya, bahagia, hanya dengan tiga tonggak dan tiga pilar. Yang pertama, bi'aklamihim, dengan keberadaan orang-orang yang punya kedudukan di antara mereka, para pemimpin. Wa ulama'ihim, para ulama yang ada di antara mereka. Wa dzawi asnanihim, dan orang-orang tua. Jadi ilmu itu tidak cukup. Hanya seorang alim itu belum cukup untuk mendapatkan sebuah keberhasilan. Maka harus ada tiga pilar ini. Orang yang alim, orang tua yang sudah banyak pengalamannya, makan asam di gunung, makan garam di laut. banyak makan asam garam. Demikian juga bi'a'lamihim, alam, tokoh. Tokoh di masyarakatnya. Punya kedudukan. Dan yang seperti ini telah kita saksikan bersama, ikhwati fiddin. Nah, seorang ustaz tidak cukup. Dia butuh masukan, usulan dari orang-orang tua. Yang memang ketika berpendapat, menyampaikan usulan berdasarkan pengalaman. Demikian juga butuh ta'awun, bantuan dari orang-orang yang ditokohkan di tengah masyarakatnya, dihormati di tengah-tengah masyarakatnya. Maka alangkah beruntungnya seorang hamba yang bisa menggabungkan tiga hal ini. Walaupun sendiri dia tidak cukup, tetapi bisa menggabungkan tiga hal ini. Dia adalah orang yang alim, orang yang telah mengalami banyak pengalaman dari sisi umur dan usia. Dia pun ditokohkan dan punya kedudukan di tengah masyarakatnya. Khutbah Ziyad rahimahullahu ta'ala di atas mimbar Kufah ini, ikhwati fiddin barakallahu fikum, menunjukkan bahwasanya para ulama di zaman dahulu benar-benar dihormati dan dimuliakan. Walaupun penguasa di zaman itu adalah penguasa yang dikenal sebagai penguasa yang zalim, penguasa yang berlaku lalim dan sewenang-wenang, tetapi rasa hormat mereka kepada ulama dan ahlul ilm tidak ada yang bisa melandinginya. Kita bisa melihat sejarah al-khulafa, khalifah-khalifah di zaman Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Walaupun para penguasa di antara mereka ada yang senang bersenda gurau, melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, bermain catur, ada yang minuman keras, ada yang bermain burung merpati, ada yang senang berkuda dan berburu. Nah, artinya kesenangan duniawi ya. Tetapi ketika di hadapan para ulama, mereka tunduk taat karena keyakinan mereka bahwa keberhasilan, demikian juga kejayaan mereka benar-benar tergantung dengan keberadaan para ulama. Nah, benar-benar tergantung dengan keberadaan para ulama. Qala rahimahullah, wa ruya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina ya'ni haqqahu. Hadis sahih. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, catatan kaki di sebelah kirinya ada hadis Ibnu Abbas riwayat At-Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Demikian juga ada beberapa syawahid, ada beberapa hadis yang menguatkan seperti hadis Anas, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, hadis Abi Umamah, hadis Ubadah bin Samit, demikian juga beberapa sahabat yang lain. Sehingga dengan adanya hadis-hadis lain yang menguatkan riwayat ini, maka hadis ini pun dikatakan sebagai hadis yang sahih. Nabi Muhammad alaihi salam bersabda, tidak termasuk golongan kami seseorang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda, tidak menghormati orang yang lebih tua, dan tidak mengerti tentang hak dan kedudukan orang alim. Ini sabda Nabi Muhammad alaihi salam yang menjadi landasan untuk tatanan masyarakat yang berbahagia. Untuk menata sebuah masyarakat, maka harus di atas tiga dasar berpikir seperti ini. Kepada yang lebih kecil, sayang. Kepada yang lebih besar dan lebih tua, hormat. Kepada orang yang alim, mengikuti ilmu dan petunjuk yang diberikan olehnya. Yang seandainya hadis ini, yang singkat ini, seandainya dijelaskan dan disyarah, tentu panjang sekali. Apalagi selain syarah, selain penjelasan, diberikan beberapa bentuk contoh aplikasi atau wujud tahqiq dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat dan hadis yang menjelaskan tentang kewajiban memperhatikan orang yang lebih muda, terutama anak-anak kecil. termasuk di dalamnya adalah anak-anak yatim. Banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai yang bayi sampai yang berusia berusia remaja. Banyak sekali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat Allah jalla jalaluhu. Satu hal, tambah lagi ucapan para ulama, kemudian kita mendatangkan ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keistimewaan orang yang tua. Orang yang telah berusia itu ada keistimewaannya. Ada beberapa ayat dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal ini. Barakah itu bersama orang-orang yang lebih tua, lebih besar. Nah, demikian juga bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam musyawarah yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara mereka? Termasuk kabir, orang tua. Nah, termasuk kabir demikian juga adalah paman dan bibi kita. Ini termasuk orang yang kabir. Demikian juga ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kewajiban kita mengikuti ilmu yang disampaikan ulama. Mengikuti ilmu yang disampaikan oleh para ulama, kemudian diberikan contoh aplikasinya sehari-hari seperti apa. Bentuk wujud nyatanya menghormati, menyayangi anak yang lebih kecil seperti apa. Nah, mungkin sering beli permen, beli coklat yang kecil. Kalau masuk gang, anak-anak kecil dibagi. Nah, ada yang seperti ini, walhamdulillah. Ada seorang salafi, ikhwan kita sendiri yang saya kenal seperti ini. Jadi punya kebiasaan, kalau pulang dari tempat yang jauh atau kalau Allah berikan kelebihan rezeki, beli jajan yang banyak, sengaja masuk gang jalan kaki. Anak-anak kecil ditunggu sore hari. Sore hari itu kalau kebiasaan kita di Indonesia, anak-anak kecil itu udah cakep, udah cantik anak-anak kecil. Sudah dimandikan, kan itu sudah dimandikan, didandani. Masuk ke rumah, bilang, ayo dek, bagi dek. Yang akhirnya kalau ini seperti ini dibiasakan, setiap kali mau masuk gang dipanggil namanya. Ustaz Sihab, gitu panggil namanya. Atau Ami Fatoni, Ami Fatoni. Tapi anak kampung enggak mungkin panggilnya Ami, manggilnya Om. Gitu. Om Tony. Cocok loh itu, Om Tony. Gitu. Sehingga yang seperti ini bukan dilihat dari aspek duniawiahnya, bukan. Nah, terbukti ketika anak-anak kecil itu telah ada rasa cinta kepada kita, simpati. Karena mereka menganggap kita memperhatikan mereka. Ketika kita menyampaikan satu bentuk nasihat, akan diingat dan diikuti. Ayo dek, sholat semua. Oh ya, pulang ke rumah. Oh pak, belikan baju koko, belikan baju seperti Om Tony itu loh, panjang. Ojo le, enggak ngapain seperti Om Tony. Nah, jadi figur di kampungnya. Nah, bagus. Ini beberapa contoh saja, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Thayyib qala rahimahullah wa an abi anbah al-khawlani qala rubba kalimatin khairun min iqta'il mali. Dari Abi Unbah ya Al-Khawlani, beliau mengatakan barangkali satu patah kata yang kita ucapkan atau yang kita dengar itu lebih baik daripada harta yang diberikan. Yang dimaksud kalimat, satu patah kalimat di sini adalah ilmu. Barangkali satu hadis kita sampaikan itu lebih baik daripada harta yang begitu melimpah. Kita dapat satu hadis atau menyampaikan satu hadis, demikian juga. Qala wa an Aban bin Sulaim qala kalimatu hikmatin laka min akhika khairun laka min malin yu'tika li'anna al-mala yudhika wal kalimatu tahdika. Kata Aban bin Sulaim rahimahullah, sebuah kalimat hikmah untukmu dari saudaramu itu lebih baik daripada harta yang dia berikan untukmu. Karena harta pada umumnya akan membuat engkau melampaui batas. Sementara kalimat hikmah, kalimat yang baik akan memberikan petunjuk dan bimbingan untukmu. Nah, ini sebuah kalimat, sebuah pesan singkat SMS, begitu. Pesan singkat SMS menyampaikan nasihat itu lebih bagus, lebih baik. Nah, dan sampai hari ini SMS terbaik yang saya pilih ada. Jadi ada beberapa SMS yang memang saya kumpulkan, kalimat-kalimat yang bagus dari beberapa ikhwan. Ada juga beberapa orang yang tidak menyebutkan siapa namanya. Saya mengucapkan jazakallah khair. Saya tidak pernah bertanya siapa Anda, siapa antum. Selamat. Jadi SMS terbaik sampai malam hari ini menurut saya yang masuk ke nomor saya adalah ya Dr. Jamil. Ana sudah cerita tadi malam ke Dr. Jamil. Sambil makan bebek goreng. Sebuah SMS yang saya tidak tahu siapa orangnya, tapi mudah-mudahan Allah menjaganya. Allah menjaganya dan senantiasa apa terus SMS seperti itu buat saya. Jadi SMS-nya apa maknanya saja. Masalahnya kalau disebutkan secara kata per kata nanti antum tulis semua kan repot. Nanti enggak ada istimewanya buat saya. Nah. SMS itu berbunyi singkat sekali. Artinya ketika kenyataan belum mewakili cita-cita. Tadi saya baca lagi, Dok. Jadi ketika kenyataan itu belum mewakili cita-cita. Ketika sebuah proses keinginan itu belum sesuai harapan. Kemudian koma disebutkan sama pengirim SMS ini. Apa namanya? Tetapi semua itu tidak sia-sia. Karena setiap detik adalah hikmah. Wah, bagus sekali. Pas dengan keadaan saya, gitu loh. Bagus sekali. Ini SMS terbaik. Saya simpen. Di bawahnya tertulis semangat terus tanda smile gitu. Enggak tahu siapa ngirim. V2 gini tambah tengahnya bawah baris strip. Wallahu a'lam. Semoga Allah menjaganya. Hah? Abu Zikri. Bukan antum. HP-nya sudah ditarik. Tapi kartunya kan belum. Repot sudah ya. Jadi benar apa yang dikatakan para ulama ini. Rubba kalimatin khairu min i'ta'il mali. Sebuah kalimat nasihat singkat itu kadang-kadang bahkan seringnya itu lebih bagus daripada harta yang kita berikan. Sebuah kalimat singkat begitu. Sebagai doa bagus. Saling memberi semangatlah satu dengan yang lain gitu. Jadi kalau SMS itu jangan wah Pak SMS siapa Pak atau Bu anak gini. Jangan sambat terus gitu loh. Sambat itu tahu bahasa Indonesia apa sambat itu? Jangan ngeluh, jangan mengeluh. Jangan wah aku abot ya tugasku, ngajar pelajaran ini telu, jangan. Tapi ngasih semangat, Pak antum masya Allah ngajar 3 loh, berbahagia antum. Gitu. Anak aja pengen 3 nggak bisa bisa ini, pengen ngajar 3 pelajaran nggak bisa. Artinya satu sama lain saling mensupport, saling memberikan masukan satu dengan yang lain. Kalau awal-awalnya mungkin nanti kaget, ada apa ya kok SMS anak seperti ini? Anak salah apa? Nah, tapi kalau sudah terbiasa enak. Tayyib qala rahimahullah. Dua lagi. Wa an Maimun yaitu bin Mihran qala inna mathalal alimi inna mathalal alimi fil baladi kamathali ainin uzbatin fil balad. Kata Maimun bin Mihran rahimahullah, sesungguhnya orang alim itu diumpamakan orang alim di suatu tempat diumpamakan dengan mata air yang menyejukkan di sebuah tempat. Kamathal ainin, ainin itu mata air. Uzbah itu tawar, menyejukkan, segar. Jadi orang alim di antara kita, di tengah-tengah kita, itu ibaratnya sebagai mata air yang tidak pernah putus mengalir. Selalu memberikan kesejukan, sebuah kesegaran, harapan kehidupan. Naam. Qala rahimahullah wa an Abdillah bin al-Mubarak annahu qala khuyyira Sulaiman ibnu Dawud. Itu ibn yang benar, bainal mulki wal ilmi. Khuyyira Sulaiman bin Dawud bainal mulki wal ilmi. Jangan dicoret, jangan dihapus. Tapi dikasih keterangan yang benar, baina. Khuyyira Sulaiman bin Dawud bainal mulki wal ilmi fakhtara al-ilma. Fa'atahu Allahu al-mulka wal ilma biikhtiyarihi al-ilma. Kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, Nabi Sulaiman bin Dawud diberi pilihan oleh Allah antara kekuasaan atau ilmu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dua pilihan kepada Nabi Sulaiman bin Dawud. Memilih kedudukan, kekuasaan, ataukah memilih ilmu. Fakhtaral ilma. Maka Nabi Sulaiman bin Dawud memilih ilmu. Nabi Sulaiman bin Dawud memilih ilmu. Fa'atahullahul mulka wal ilma. Karena Nabi Dawud memilih ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan ilmu sekaligus kekuasaan untuk beliau. Sekaligus Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan untuk beliau karena memilih ilmu. Tapi kalau memilih kekuasaan, Allah tidak akan berikan ilmu. Tapi kalau kita memilih ilmu, Allah berikan untuk kita ilmu, Allah juga berikan keutamaan yang lain. Nah, ada tiga bersaudara pemuda, nah, di zaman tabi'in, sama-sama duduk di pinggir Ka'bah. Pernah dengar ceritanya? Kalau sudah ya sudah. Sudah pernah dengar ceritanya belum? Siapa? Yang sudah boleh menceritakan kepada yang belum. Tiga orang pemuda bersaudara. Mas Fakih pernah dengar belum? Belum ya. Saya ceritakan sekarang sebagai penutup ini. Tiga pemuda tabi'in, anak-anak para sahabat. Ini anak-anak para sahabat. Kumpul duduk-duduk, sepupu ada yang saudara kandung semua. Duduk di pinggir Ka'bah, ngobrol. Kemudian salah seorang di antara mereka, ayo, di tempat ini kita berdoa sesuai keinginan kita. Kemudian salah seorang di antara mereka berdoa, ya Allah, aku meminta kekuasaan disebutkan di daerah ini. Berdoa, ya Allah, aku minta kepadamu kekuasaan di daerah ini. Selesai. Yang kedua, pemuda yang kedua mengatakan, ya Allah, aku meminta kekuasaan seluruh daerah kaum muslimin. Kekuasaan yang lebih luas daripada permintaan yang diajukan oleh saudaranya. Yang ketiga, diam. Saudara-saudaranya yang lain, ayo, berdoa kamu. Kita lihat. Ya Allah, aku minta ilmu. Dan ketiga permintaan ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang pertama menjadi gubernur di sebuah daerah yang mengangkat dirinya sebagai khalifah, kemudian terbunuh radhiyallahu ta'ala anhu. Yang kedua menjadi khalifah, pemimpin besar, bukan khalifah, tapi pemimpin besar di sebagian besar wilayah kaum muslimin. Orang yang ketiga termasuk al-fuqaha us-sab'ah, tujuh ahli fikih di kota Madinah. Siapa mereka? Bersaudara semua loh. Dari tadi memang gak sebut nama sengaja karena mau ditanyakan. Siapa namanya? Urwah bin Zubair pertama, kedua, ketiga? Yang ketiga Urwah bin Zubair. Yang pertama? Abdullah bin Zubair. Yang kedua? Mus'ab bin Zubair. Semuanya anak-anak Az-Zubair Ibn al-Awwam. Jadi Abdullah bin Zubair meminta, ya Allah, aku minta kekuasaan. Disebutkan dalam sebuah riwayat seperti kekuasaan. Allah kabulkan. Mus'ab meminta kekuasaan yang lebih besar daripada kekuasaan saudaranya. Setelah meninggal dunia Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair yang menuntut balas. Penguasa di berbagai tempat. Yang ketiga Urwah Ibn Zubair meminta ilmu. Meminta ilmu dan sehingga tergolong menjadi al-fuqaha as-sab'ah. Jadi tinggal apa yang kita minta sekarang ini. Apa yang kita minta. Tapi bukan cuma minta tok loh. Kalau cuma minta tok banyak semua orang bisa. Tapi harus ada usaha. Ada faktor U. Faktor itu artinya faktor usaha. Bukan faktor X. Tapi faktor U yaitu usaha. Double U juga boleh. Usaha dan upaya. 3 U juga boleh. Usaha, upaya dan usaha, upaya dan apa? Untung. Kata Bu Muslim untung. Usaha, upaya dan upaya. Ya sudah, usaha, upaya dan upaya lagi. Dan usaha, upaya dan untuk PR. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.